Lamune pateni sin. Tapi khusus Hasim tetep ning Padangan. Ane Padangan ra ketok apa meneh ning Petengah. Ayo Dan, ayo Dan, selamatan Dan, karena jamaah Dan, nyenengke jamaah iki Dan. Hei, ayo lamune. Wah, ra sigra iki panitiane. Kasik lho. Sakit mati mboten Pak Tamir. Saget kudune. Malah mbrokke cangkemmu mbrokke iki lho. Ayo ayo durasi. Kesempatane ra Tamir panitia. Apa nyile sarunge Pak Tamir nggih brongsong kuwi, Pak. Oh masih proses. Lah, kui. Ra iso. Ya wis. Lele lampu mencet pateni le, lampu mencet pateni. Yo sedaya diangkat HP ini. Donga sarang-sarang nyuwun kali Gusti Allah, muga-muga tiyang Kediri kabeh dislametke kali Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi selawat dalu menika insyaallah membawa kemaslahatan untuk Indonesia. Amin. Mugi-mugi urip kula panjenengan sami pinaringan afiah. Amin. Ditebeaken saking musibah. Amin. Samanci-manci marak suman husnul khatimah. Amin. Diangkat. Ayo diangkat. Apa lagune? Salli wa salim da iman ala mada. Hop. Digoyangke teng arah tengene jenengan riyen men bareng. Arah kanan kalian semua. Arah kanan, ngerti tengen to kowe? Ngerti. Go. Sali wa salim da iman ala mada. Sali iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashang. Ayo le hadirin le siap-siap. Salli wa sallim da

Iwo. Akhirnya begitu maling ini kulungo diceluk pak. Eh maling salah duitnya neng kene kilo. Jajal lah uang kene. Alah-alah ono kiai gondrongnya copet. Ngunuhi pak. Kan aku tersinggung. Niku kiai. Ambue kiai temen iku niku. Siji meneh. Tak critake. Teng Mlangi niku ono wali namine Mbah Nur Iman, Kiai Samijo namine. Sing kula critake mboten kiai niki. Teng sampinge Mbah Nur Iman niku ono wali mastur. Wali niku lho ono wali masyhur, kondang ono wali mastur, tertutup tak ketok. Biasane ketok kewaliane niku menawi sampun sedo. Ono jamaah kelangan sapi, sowan teng kiai subuh-subuh. Lak cara mbiyen dan kelangan sapi yo sowan kiai, ditolak pacar yo kiai. Saiki lak mboten, cinta ditolak semampir masih buka. Ngoten niku. Oh tutup, tutup, tutup. Saiki pindah ning guyangan. Apal wong kiai ini lonte kok ngono apal men. Mancing-mancing. Awak mesti begenggeke pekerjaane apa? Dodol kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Hasin. Kok takoni mulai pengajiane Gus Miftah mau judule apa? Hasin pemakan kroto. Mila ibu mengke kondur nawani bojone ngono sing penak. Bapak pun apa dalu menika jenengan ngersake dahar kroto ngono kuwi. Takmir yo ngono, mulai langsung kroto kroto. Ngono ta. Wayahe wayahe. Pak Kyai, ngopo? Sapi kula ilang. Mbok sing sabar. Sabar pripun sapi mung siji ilang kok sabar. Sabar niku enten watese napa mboten? Ora ana, sabar iki ora duwe wates, re sing duwe wates mung Kediri. Wates Kabupaten Kediri. Kale kula niku biyen ngaji pertama kali teng kota Kediri niku nggih teng wates niku. Kelingan kula wis 10 tahun kepengker lah pokoke. Suwe pokoke. Lah, akhire napa? Wis ayo melu aku salat. Sing kelangan sapi niku diajak salat. Allahu Akbar. Rampung salat takon meneh, sapi kula njuk pripun? Halah. Jak salat wis rampung dadak takon sapi meneh ngoten niku. Kiai jaman biyen ngono kuwi jujukane wong-wong semacam-macam masalah ya. Akhire Pak Kiai ini kondo. Kowe takon napa? Sapi kula niku ilang. Ya wis kono mulya. Lah pripun nggih bab sapi kula? Kowe tuku obat urus-urus. Obat urus-urus niku obat sing iso ngising niku lho. Lah cara sakniki napa niku? Pencahar. Lara nyambung tuh, kelangan sapi kok kon tuku obat ngising. Mergo sing dawuh kiai manut. Wah, akhire mulih mlayu golek warung tuku obat urus-urus. Mayu. Mbak, oh kopi nyanyi, kopi nyanyi. Luar biasa. Samene CT kabeh. Sim iki pengin ngeracun aku iki. Kula mboten ngerokok, kula mboten ngerokok. Kula niku wong NU sing nulayani adat. Rata-rata kiai NU ngerokok, kula mboten ngerokok. Mila adik-adik kimcil tak kandhani ya ta. Kuwi lak rabi golek wong sing ra ngerokok kaya aku. Kenapa? Paru-parunya saja dijaga apalagi hatimu. Aso wae kok. Los ra rewel. Kiai ini los jamaahe ora rewel. Sing rewel sapa? Hasim. Akhirnya dugi warung pak polisi tuku obat urus-urus diombe tenan kebelet ngising jaman biyen rungono WC onone kali langsung melayu ning kali sarungnya dibuka pelotrok matane mendeli jenengan perso apa yang terjadi sapi ne ketok ning sabrang kali lu ilmu ini kaya ini kadang-kadang buat nalar tapi nyoto lah podo kali bocah niki sing tabrakan kali Gusmi niki sing dikandani Gusmi betul teng rumah sakit takoni karo dokternya. Le, nyuwun sewu. Ini kakinya sudah tidak bisa disembuhkan. Terus gimana dokter? Harus diamputasi. Kowe ikhlas? Dijawab, kulo ikhlas. Loh,